الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. اللهم اجعلنا من الراسقون في العلم. اللهم إلهمني رشدي وأفصح لساني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara peristiwa penting yang berlaku di dalam bulan Syaban, antaranya berlaku pertukaran arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Baitullah, iaitu Masjidil Haram. Tatkala mana Nabi dan para sahabat menunaikan sembahyang fardu asar, turun wahyu menyuruh Nabi dan para sahabat berpaling arah daripada menghadap ke Masjidil Aqsa, berpindah arah ke Masjidil Haram. Yang mana umat Islam pada ketika itu mempunyai dua kiblat. Sebab tu di Madinah ada satu masjid dinamakan Masjid Qiblatain, dua kiblat. Sejarah telah membuktikan tengah Nabi dan para sahabat sembahyang asar, turun wahyu untuk berlaku pertukaran arah kiblat. Berlaku di dalam bulan Syaban. Berdasarkan firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah kamu menghadap wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Mana start dan saat ketika itu umat Islam hanya berkiblatkan di Baitullah. Tuan-tuan, ada satu fahaman orientalis barat mengatakan umat Islam seumpama agama Hindu yang menyembah batu. Dia kata kita sembah Kaabah tu. Kita tak nafikan Kaabah tu memang batu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan selak kelambu Kaabah, memang batu Kaabah tu. Tapi persoalannya, adakah kita menyembah Kaabah? Jawapannya tidak. Kita hanya menghadap ke arah Kaabah. Berdasarkan firman yang firman Allah yang saya bacakan tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi apa beza antara menyembah dengan menghadap? Kalau menyembah, objek sembahan tu mesti berada di depan orang yang nak sembah tu, orang yang menyembah tu. Sebagai contoh, Hindu yang nak menyembah berhala Tok Kong tu, Tok Kong tu tak dapat tidak, mesti duduk depan dia. Itu nama menyembah. Kita bukan menyembah Kaabah. Walaupun Kaabah beribu-ribu batu, beribu-ribu kilometer jauh daripada kita, kita hanya menghadap ke arahnya. Apa tujuan Allah suruh kita menghadap ke arah Baitullah? Yang pertama, sebagai simbol penyatuan umat. Allah letakkan satu tempat, semua umat Islam kena menghadap ke arah ni. Senang kita nak sembahyang. Tuan-tuan boleh bayang, kalau Allah Ta'ala tak tetapkan arah kiblat, nak sembahyang menghadap mana? Kan, sebab nafsu manusia ni, dia ikut suka dia lah, nak menghadap mana? Andai kata kalau tak ditetapkan. Ya. Saya sembahyang menghadap di sini. Tuan-tuan ada yang menghadap kiri, ada menghadap kanan. Tok Imam menghadap belakang. Bila rukuk, belaga punggung. Ya. Jadi letakkan satu tempat, ha, menghadap tempat ni. Senang. Dan kita bukannya menyembah Kaabah. Syirik seandainya niat qasad tu menyembah Kaabah. Sebab tu, di dalam sembahyang, tempat hadap dada kita kiblat. Andai kata tengah sembahyang dada kita berpaling daripada kiblat, batal sembahyang kita. Kadang-kadang dia bagi salam tu, dia beralih assalamualaikum tu, bukan kata muka dengan badan-badan sekali bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Berpaling sekali dengan dada sekali. Maka boleh menyebabkan batal sembahyang dia. Sebab dada tadi mesti ngadap arah kiblat. Muka tak apa. Begitu juga orang tua-tua. Bila nak bangun daripada sujud tu, kan, dia sakit lutut, badan tu bergerak kiri kanan tu banyak sangat. Bila mana dada berpaling daripada arah kiblat, maka boleh menyebabkan batal sembahyang dia. Ya, jadi hati-hatilah di jalan raya. Ya. Jadi tempat menghadap dada kita, Kaabah. Tempat menghadap hati kita, Allah. Itu. Dalam sembahyang, hati tu kena tumpu pada Allah. Bukan boleh ingat Kaabah tu. Kena tumpu pada Allah Ta'ala. Ya. Ialah erti kata menghadirkan hati di dalam sembahyang. Khusyuklah kita kata. Tuan-tuan, saya dah sebut dah pada pertemuan yang telah lalu. Bagaimana kalau kita ikut pendapat Imam Al-Ghazali, dalam bidang tasawuf, khusyuk merupakan salah satu daripada rukun qalbi di dalam sembahyang. Maknanya, kalau ikut pendapat Imam Al-Ghazali, kalau sembahyang tak khusyuk, tak sah sembahyang kamu. Berbeza dengan pendapat ulama' fuqaha', ahli cerdik pandai fiqah. Khusyuk bukanlah rukun qalbi. Satu-satunya rukun qalbi hanyalah niat sahaja. Jadi dari segi fiqah, tidak ada masalah kalau seandainya kita sembahyang tak khusyuk langsung. Sedar-sedar tu imam bagi salam je. Sah sembahyang kita. Cuma tidak diberikan pahala oleh Allah kepada kita. Sebagai contoh, sembahyang isyak 4 rakaat. 2 rakaat je khusyuk. 2 rakaat lagi pemikiran tah ke mana-mana lo. Tuan-tuan, kita tengah sembahyang. Kalau kita tengah sembahyang, budak berlari sana berlari sini, kita cukup pantang, marah. Lepas sembahyang, kita beralih belakang, kita tengking budak. Apa ni? Lari sana, lari sini. Tak reti bahasa ke orang tengah sembahyang tadi? Boleh marah kami lagi. Tuan-tuan, budak tu lari dalam surau je. Hati kita lari lagi jauh daripada budak tu. Lari pi pasar malam. Lari pi balik rumah. Kan? Pergi mana lagi? Merata pergi hati kita. Kan? Dekat nak bagi salam, baru masuk balik dalam sembahyang. Tambah pula surau tepi jalan. Bunyi bas ke bunyi lori ke, dia naik sekali dengan atas bas tu. Tak ke mana-mana pergi tu. Kalau budak tu boleh nampak hati kita, dia akan kata, Allah, pakcik nak kata kat saya, pakcik tu lebih teruk daripada saya lagi. saya ni boleh gagah juga berlari dalam ni je. Hati pak cik tu lari jauh daripada ni lagi. Jadi dari segi fiqah, khusyuk bukanlah menjadi suatu rukun. Berbeza dengan tasawuf, kepentingan khusyuk tu di dalam sembahyang. Ya. Itu makna tempat mengadap hati kita Allah Taala. Adapun tempat mengadap mata kita adalah tempat sujud. Ya. Itu pun diperbahaskan. Ya. Ada orang tanya ustaz, kalau kita, apa hukum sembahyang pejam mata? Kalau ikut pendapat fiqah, hukum asalnya adalah makruh seandainya kita sembahyang dalam keadaan kita pejam mata kita. Tapi bila mana kita compare balik dengan tasawuf tadi, pendapat tasawuf yang mengutamakan khusyuk di dalam sembahyang, maka kita boleh buat kesimpulan, andai kata kalau pejam tu boleh mendatangkan khusyuk, elok pejam. Tapi kalau pejam pun tak khusyuk, celek pun tak khusyuk, pejam cari apa? Ya. Itu. Itu maknanya tempat mengadap dada kita, Kaabah saya katakan tadi. Tempat mengadap hati kita, Allah. Tempat mengadap mata kita, tempat sujud. Ya. Dan apabila kita mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka pandangan mata kita di tempat sujud tadi beralih kepada tengok jari ni. Ya. Dalam sembahyang, kita mata kita tengok tempat sujud. Tapi bila mana kita duduk tasyahud akhir, baca tahiyat akhir, tak kiralah awal ke akhir tadi, apabila kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, naik saja jari ni, maka pandangan mata kita yang tadi tengok tempat sujud kena beralih, disunatkan tengok jari ni. Itu. Apa sebab? Sebab ni tuan-tuan sekalian, dalam sembahyang, kalimah yang paling besar, kalimah yang paling agung adalah penyaksian tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kita kata kalimah tauhid. Jadi bila kata tauhid, dia berkaitan dengan soal keimanan, kepercayaan kita. Jadi bila kata iman, iman ni dia ada tiga. Pertama, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Yang kedua, watakriru bil lisan, mengaku dengan lidah. Yang ketiga, wal a'malu bil jawarih, beramal dengan anggota. Jadi tiga perkara ni kena ada apabila yang dikatakan iman. Jadi bila mana kita mengucap, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, mulut kita sebut. Mana perbuatan? Perbuatan kita, kita naikkan jari kita. Dan hati kita i'tiqad tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita gerakkan tiga perkara itu sekaligus. Nak membuktikan kalimah syahadah tu kalimah yang paling agung. Ni macam orang ceramah lah. Kan? Bila dia nak tekankan satu-satu poin tu, bukan kata dengan intonasi suara dia, bahkan dengan memek muka dia, dengan gaya dia, nak habaq kata benda tu penting. Ha, macam tu juga apabila kita mengucap kalimah syahadah, kalimah yang mentauhidkan Allah dan mengaku kerasulan Muhammad, maka kita buat tiga perkara tu. Ya. Membenarkan dalam hati, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad saja pesuruh Allah. Ya. Mengaku, menyebut dengan lidah, mengaku dengan lidah. Yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan beramal dengan perbuatan, kita angkat jari telunjuk kita. Itu. Maknanya peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban adalah pertukaran arah kiblat itu. Yang kedua, antara peristiwa penting yang berlaku di dalam bulan Syaban adalah kedatangan malam nisfu Syaban. Nisfu ni kita kata setengah lah. ataupun maknanya separuh. Ahmad nisfu. Faham sendirilah. Ya. Walaupun rupamu tidak ku kenal. Ya. Tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pojakan hatiku. Ya. Kalau tak kenal, kalau tak ingat rangkap tu saja sangatlah. Di antara perkara yang berlaku pada malam nisfu Syaban adalah pertukaran buku catatan amalan kita. Yang mana benda ni berlaku di atas ketentuan Allah tiap-tiap tahun. Bukan berlaku secara kebetulan, tidak. Cerita kebetulan ni banyaklah kalau nak cerita. Main bola. Ya. Nak passing dekat kawan, tersepak masuk gol. Itu kebetulan tergol. Bila gol tu rasa hebat aku. Boleh tahan juga tadi. Padahal tergol. Niat tadi nak passing dekat kawan. Tak macam mana kuat sangat sepak. Termasuk sepak masuk gol. Itu kebetulan. Samalah orang jual ubat. Orang yang makan ubat dia kebetulan sembuh. Dia dakwa dalam ceramah ubat dia. Ubat dia ni. Dia kata, tuan-tuan, ubat saya ni boleh menghilangkan pelbagai jenis penyakit. Apa ada penyakit, ubat saya insya-Allah boleh selesaikan. Datang seorang hamba Allah mengadu sakit pinggang. Berapa lama sakit pinggang? Sebulan. Sebulan telan sebiji ubat saya ni. Bila telan, lega sungguh sakit pinggang. Datang seorang pak cik mengaku ada lelah, penat, semput. Berapa lama dah pak cik lelah? Adalah dekat 3 tahun. 3 tahun 3 biji ubat, kata dia. Ikut peraturan makan sehari sebiji. Lepas 3 hari pak cik ni makan ubat kawan ni, lega sungguh. Hilang sakit lelah dia ni. Maka terkenallah ubat dia boleh menghilangkan, boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Dan dia mendakwa dalam ceramah ubat dia. Ya. Ramailah yang datang dengar ceramah ubat dia ni. Ya. Lebih ramai daripada malam ni, ya. Ya. Dia kata, ubat saya ni tuan-tuan sekalian, bukan sahaja boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit, bahkan boleh menyelesaikan apa juga jenis masalah. Ada masalah, ubat saya boleh selesai, insya-Allah. Datang seorang lelaki mengadu ada masalah. Sakit apa, kata dia? Saya tidak sakit, cuma ada masalah. Masalah apa? Lembu saya hilang. Boleh tak ubat tuan menyelesaikan masalah saya ni? Dia kata boleh, tak ada masalah. Berapa lama dah lembu hilang? 3 hari. 3 hari telan ubat saya 3 biji. Ikut peraturan makan, setengah jam sebelum nak turun cari lembu tu telan 2 biji. Lepas setengah jam yang kedua telan lagi 1 biji. Bila telan 3 biji, tuan-tuan sekalian, dah masuk 3 biji dalam perut dia. Perut dia memulas. Ya. Ubat tu panas. Berlari dalam semak nak buang air besar, nampak lembu ditambat dalam semak. Maka riuhlah satu kampung, lembu hilang pun boleh jumpa dengan ubat dia ni. Datang seorang lelaki mengadu ada masalah rumah tangga. Masalah apa? Isteri saya lari tinggalkan rumah. Dan saya minta, yo, boleh tak ubat tuan mengembalikan isteri saya ke pangkuan saya? Dia kata boleh. Boleh, insyaAllah. Berapa hari dah isteri lari tinggal rumah? Dia kata adalah dekat 5 hari. 5 hari, 5 biji ubat, kata dia. Ikut peraturan makan, kena telan 5 biji ni sekaligus. Bila telan 5 biji sekaligus, tuan-tuan sekalian, terbongkang atas katil. Nampak biji mata putih ya. Anak-anak dah baca Yasin lah. Berita suami sakit nak mati ni, isteri yang lari dengar, balik semula rumah. Maka riuhlah satu kampung, isteri lari pun boleh balik dengan ubat dia ni. Cuma malam ni saya tak bawa ubat tu. Itu kebetulan. Tapi peristiwa pertukaran buku catatan amalan kita yang tiap-tiap tahun pada malam nisfu Syaban, itu bukan suatu kebetulan, itu satu ketentuan. Macam mana yang dikatakan nisfu Syaban? Sebagai contoh, kalau siangnya 14 hari bulan Syaban, bila menjelang masuknya waktu maghrib, dah dikira 15 Syaban. Sebab di dalam Islam berlaku pertukaran hari, tarikh apabila masuknya waktu maghrib. Kita kalau ikut malam ni dah hari Senin dah. Ya. Tadi siang tadi hari Ahad. Bila azan maghrib masuk saja waktu maghrib dah kira hari Senin dah. Kalau ikut perkiraan Islam dah. Dia tak nanti pukul 12, 1 saat tengah malam, tidak. Itu. Sebab dunia ni malam dulu baru siang. Itu maksudnya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Adam ke muka bumi ni waktu malam. Dan sejarah sembahyang subuh, nabi yang pertama yang sembahyang subuh adalah Nabi Adam. Itu. Bila mana Nabi Adam dilempar atas dunia ni dengan Siti Hawa. Terpisah jauh, bukan duduk dekat-dekat tak. Seorang duduk sana, seorang duduk sini. Jauh. Bila waktu malam ni, Nabi Adam ni rasa takut tengok gelap semacam. Yalah. Dia seorang-seorang atas dunia. Kan? Waktu tu mana nak ada bunyi bas, bunyi lori apa semua. Siapa nak bawa bas? Dia seorang-seorang duduk atas dunia ni. Ya. Sebab tu kita sebagai anak cucu Adam, bila menjelang ni waktu malam, ada perasaan takut. Kan? Orang kata badi ke apa. Malam bila gelap je, ada takut. Dah anak, dah keturunan Adam. Cuma banyak ataupun sikit je lah takut tu. Janganlah sampai takut menyusahkan orang pula. Nah. Jadi itu sejarah membuktikan macam tu. Sebab dalam Islam malam dulu baru siang. Tulijul laila fin nahar. Nampak Quran sebut malam dulu baru siang. Waja'al laila libasa waja'annaha ma'asha. Allah sebut malam dulu baru Allah sebut siang. Nampak makna Quran ni tuan-tuan sekalian cukup cantik dah. Bukan saja-saja duk sebut pada kita, tidak, setiap ayat setiap huruf tu Allah letak kena pada tempat dia. Itu. Jadi berlakunya pertukaran tu saya katakan tadi, kalau siangnya 14 hari bulan Syaban, bila menjelangnya waktu maghrib, dah 15 Syaban. Tuan-tuan, setiap orang ni, dia ada buku catatan amalannya. Dan setiap buku amalan, dia ada 99 muka surat. 99 helayan. Dan setiap helayan itu, sejauh-jauh mata memandang. Punya panjangnya. Mata orang yang terang, yang tak rabun, duduk tengah padang, boleh tengok jauh mana. Maka itulah ukuran jauhnya ataupun panjangnya baru selai. Maknanya duduk ada 99 lai. Dan apa juga percakapan kita, perbuatan kita, semuanya direkodkan dalam buku amalan kita. Sehingga kan kata ulama, kita mengeluh sakit adui itu pun malaikat catik. Bagi orang ada sakit gout. Bila ada sakit gout ni tuan-tuan sekalian, nak bawa kereta pun tak boleh, nak duduk bersila lama-lama pun tak boleh kan. Bila nak bangun tu kena beradui dulu. Adui baru boleh bangun. Adui itu pun malaikat tulis. Sebab tu di antara perkara yang dipulangkan balik kepada kita di akhirat nanti adalah buku catatan amalan kita. Itu. Sebab tu dalam surah Al-Waqi'ah Allah sebut ada golongan ashabul yamin, ada golongan ashabus syimal. Ashabul yamin golongan kanan. Ashabus syimal golongan kiri. Dan di akhirat nanti bila mana Allah bagi kepada kita buku catatan amalan kita di sebelah kanan ataupun belah hadapan, maka berbahagialah kita. Dan na'uzubillah, seandainya Allah berikan buku catatan amalan kita sebelah kiri, malaikat datang bagi belah kiri, ataupun daripada arah belakang, maka celakalah orang tersebut. Sebab tu, sebagai latihannya, tuan-tuan sekalian, atas dunia ni, apa juga perbuatan kita, kita nak terima daripada orang, ataupun kita nak memberi sesuatu kepada orang, maka guna latihan tangan kanan. Nak terima sesuatu daripada orang, guna tangan kanan. Nak bagi sesuatu pada orang pun, tangan kanan. Mudah-mudahan dengan latihan tangan kanan yang kita gunakan nak beri kepada orang, maka akhirat esok, Allah berikan buku catatan amalan kita di sebelah tangan kanan. Kalau ikut protokol, tuan-tuan sekalian, makan tangan mana? Makan tangan mana? Tangan kiri kan? Tangan kanan pegang pisau, makan western food. Tangan kiri pegang garpu. Bila pisau tu potong, tangan kiri garpu cucuk, ngap. Kan? Tangan kiri kan? Kita nak ikut protokol ke, kita nak ikut sunnah makan tangan kanan? Tepuk dada, tanya selera lah. Kalau makan tangan time tu, menyalahi protokol. Makna yang saya katakan tadi, atas dunia sebagai latihannya, kita gunakan tangan kanan. Tuan-tuan, kajian saintifik mendapati, makan dengan tangan ni, ya, boleh mempercepatkan proses penghadaman. Sebab, dalam pada tubuh badan manusia ni, ada tiga enzim. Pertama, dekat tapak tangan kita lah. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia pesan, dia larang, jangan pegang lauk dengan tangan. Gulai ke apa, nanti cepat basi. Sebab apa cepat basi? Sebab di tangan kita ni ada enzim, ejen penghadaman. Yang kedua, ailio kita. Itu ejen penghadaman yang kedua. Yang ketiga, dalam perut kita. Jadi bila mana kita makan menggunakan sudu, kita sudah kekurangan satu ejen penghadaman. Kita mengharapkan mulut kita, ailio dalam mulut kita, dan kita mengharapkan sistem perkumuhan dalam perut kita untuk proses pencernaan makanan. Dalam mulut tu pula, makan tiga kali ngunyah, telan. Tiga, empat kali ngunyah, telan. Ingat? Sedangkan kalau ikut sunnah, kena ngunyah 40 kali. Ingat? Pernah ngunyah 40 kali? Tobat lahum, tak pernah. Ingat? Ha? Itu. Nabi, tuan-tuan sekalian, dia makan, Nabi kira suap. Berapa suapan yang Nabi makan. Dan Nabi tidak akan berhenti melainkan pada suapan yang ganjil. 3, 5, macam itulah. Berbeza kita. Kita masa menyuap makan, kita pernah bilang berapa kali kita suap. Suap tak pernah, ustaz. Pinggan pernah. Makan 2 pinggan, dia kata tak elok. Tambah lagi 1 pinggan lah, bagi cukup 3. Angka ganjil. Berbeza dengan Nabi tadi. Saya nak saya katakan tadi, makan dengan tangan. Dan tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila kita makan dengan sudu, dengan garpu, taklah salah. Cuma tengok jenis makanan lah. Kalau bihun sup, takkan makan dengan tangan. Biar cerdik sikit, hang pun. Tengok jenis makanan lah. Kalau nasi, roti, apa semua, tak apalah guna tangan. Ya, itu. Maknanya pentingnya proses penghadaman pada tangan kita ni. Sebab tu sebagai latihan yang saya katakan tadi, makanlah ataupun terimalah ataupun berilah dengan menggunakan tangan kanan. Makan tangan kiri taklah menjadi suatu kesalahan. Cuma makruh. Tapi tak eloklah makan ataupun minum menggunakan tangan kiri. Kalau nak minum, tangan kanan ya, kotor dengan makanan apa semua, dia nak minum, lapik. Kan, dia ajar kita macam itulah. Ya, itu. Seorang sahabat Nabi, dia tengah makan dengan menggunakan tangan kiri. Nabi tegur sahabat ni. Nabi kata, "Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan." Kata sahabat ni, tangan kanan aku sakit ya Rasulullah. Padahal dia nak melawak. Tangan kanan dia tak sakit, tapi dia nak melawak dengan Nabi. Dia kata tangan kanan saya ni sakit ya Rasulullah. Bila dia cakap macam tu, sakit sungguh tangan kanan dia. Ambil hang. Ha, sebab tu sebagai latihan atas dunia ni, gunakan tangan kanan. Apa juga sekalipun kanan, kanan, kanan. Ya, kita langkah masuk ke dalam surau kaki kanan. Tuan-tuan, tiap-tiap hari kita datang surau ni, pernah tak? Betul ke? Setiap langkah kita masuk dalam kaki dalam surau kaki kanan. Tadi masuk surau kaki kanan ke kiri? Tak tahu ustaz, kot dan ya. Keluar surau kaki kiri. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya. Kalau yang tu pun tak lekat lagi, tak payah duduk mengaji tinggi-tinggilah. Ni duduk cari ilmu, syariat, hakikat, makrifat. Tapi masuk surau pun kaki kiri. Tak jadi. Kan bagi lekat amalan tu dulu. Masuk kaki kanan, keluar surau kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Masuk pejabat kaki kanan, keluar pejabat kaki kiri. Cuma banyak-banyak tu ada satu ya. Antaranya, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Itu. Dalam banyak perkara, disunatkan kita mula belah kanan. Cuma dalam beberapa perkara, sunat pula belah kiri. Antara perkara yang disunatkan kita dalam keadaan mengiri. Apa dia tuan-tuan sekalian? Apabila kita membuat pusingan. Ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan perhati tengok orang tawaf di Baitullah tu. Menganan ke mengiri? Mengiri kan? Nah, sebab tu kita jaga bahu kiri kita, jangan bagi lari. Betul ya? Ya. Bahu kiri yang kita jaga kan? Makna kita tawaf Baitullah tu dalam keadaan anti-clockwise. Lawan arah jam. Ya. Nah, sebab tu menjadi sunnatullah apabila nak buat pusingan, sunat mengiri. Termasuklah kita meeting dalam mesyuarat. Nak buat round table. Penutup ni. Mula belah kiri. Round table. Round table kan pusingan. Taklah salah nak belah kanan. Jangan bertengkar pula. Ya. Ustaz kata malam tu kena kiri. Tegah. Tak payahlah gaduh. Ya. Ikut sukalah pengurusi tu. Cuma kita yang ada ilmu, bila mana nak buat pusingan, kiri kan. Termasuklah kakak-kakak, makcik-makcik, nak bancuh teh, nak bancuh kopi untuk suami, kiri kan kacau tu. InsyaAllah suami tak kahwin lain. Tak kena-kena pun. Ya, itu. Baik. Jadi itu. Apa dia yang sampai yang berkanan kiri ni? Hak mula-mula tadi apa dia? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, tu buku cacitan amalan kita. Kan? Pertukaran setahun sekali. Biasanya tuan-tuan sekalian, malam nisfu Syaban dah menjadi tradisi kita bila menjelangnya malam nisfu Syaban kita baca tiga kali baca Yasin kan. Ya. Amalan baca Yasin tuan-tuan sekalian ataupun amalan pada malam nisfu Syaban. Ya, kalau kita buka daripada nas, hadis ataupun Quran, tidak ada amalan khusus pada malam nisfu Syaban. Ya. Cumanya, kalau kita nak buat, boleh tak boleh? Ya. Bagi saya, tuan-tuan sekalian, andai kata kalau malam tersebut tidak ada apa-apa program, tak apalah kita baca Yasin. Tapi kalau kebetulan, kalau dah ditentukan malam tu memang ada kuliah bulanan, ada ceramah ke, maka keutamaan tu pada kuliah tu. Kan? Jangan duk tegas juga nak baca Yasin juga. Kan? Tak payahlah. Macam malam Jumaat lah. Kan? Malam Jumaat kalau tak ada kuliah, tak apalah kita baca Yasin. Kalau ada kuliah, kita duduk dengar kuliah. Setengah surau masjid tuan-tuan sekalian, malam Jumaat tak boleh buat kuliah. Kan? Bila AJK nak buat kuliah, dialah orang pertama tentang. Dia kata menjadi tradisi kami daripada dulu kini selama-lamanya malam Jumaat kena baca Yasin. Tu yang puak-puak sana membida'ahkan kita ni. Sebab terlampau rigid sangat. Saya katakan tadi, kalau tak ada program, tak apalah baca Yasin. Kan, tak kira lah malam Jumaat ke malam nisfu Syaban ke. Tapi kalau ada kuliah malam tu, duduk dengar kuliah. Sebab menuntut ilmu tu wajib. Baca Yasin tu. Balikkan boleh baca Yasin. Ingat malam Jumaat. Lepas kuliah, lepas Isyak tu kita balik rumah. Ambil satu baldi tak depan. Panggil anak beranak mari baca Yasin. Tak ada masalah. Tak ada kata nak baca kat surau kat ustaz. Sebab tu, dalam soal nak buat ibadat ni sekalian, kita kena ada prioriti, keutamaan. Antara belajar ilmu, menuntut ilmu, kuliah, dengan baca Yasin, mana lebih utama? Kan? Untuk ilmu tu lebih utama. Termasuklah kita, setengah tempat, bila kita mengajar depan ni, kita ceramah depan ni, kita baca kitab, yang dia kat belakang duduk sibuk sembahyang sunat. Duduk sibuk baca Quran. Saya kata, bila ada pengajian, tumpu pada pengajian. Nak, bukanlah saya kata baca Quran tu tak elok, berzikir tu tak elok, elok. Tapi, kalau tak ada pengajian, tak apalah kita baca Quran sembahyang sunat belakang tu. Ni kita mengajar kat depan, ni duduk sembahyang sunat belakang. Ya. Dan benda tu kita boleh buat di rumah, tak ada masalah. Sebab tu ibadat ni dia ada dua. Pertama, ibadat yang bersangkutan dengan orang. Sebagai contoh, kuliah, ceramah. Kena ada yang mengajarnya, yang berceramahnya. Kan? Satu lagi, ibadat yang tak bersangkutan dengan orang. Kita baca Quran, kita sendiri je. Kita berzikir, kita-kita je. Kan? Jadi bila mana ibadat yang bersangkutan dengan orang, kuliah, ceramah, sebagainya, tumpu pada kuliah tu. Kan? Samalah juga bila kita kutubah. Kita tengah kutubah, yang dia duduk pegang tasbih, duduk berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Kita tengah kutubah, tengok dia pun lemah perut. Nah, aku baling tongkat ni berhantau. Tak reti tu. Dia ingatkan dia warak dah dah. Alim sangat dah duduk pegang tasbih dengar kutubah tu. Dengar kutubah tu wajib. Ha, nak berzikir tu sunat je. Ha, sebab tu dalam soal nak buat ibadat pun kena ada keutamaan. Antara baju dengan seluar mana lebih utama? Baju pakai, seluar tak pakai. Tak apa lagi. Stokin pakai, seluar tak pakai. Lagi teruk. Nah, sebab tu, kena ada keutamaan. Prioriti lah kita kata. Nah. Beli nombor plat sampai 500 ribu lebih. Pi bubuh dekat Proton je. Nah. Proton tu harga 50 je. Hak, orang kata mahal tali daripada beruk. Sebab tidak ada keutamaan. Yang ni bukan dekat Malaysia lah, dekat London ni. Okay, baik. Itu. Jadi, saya kata tadi, kalau tidak ada program, malam nisfu Syaban, tak apalah, pakat-pakat baca Yasin. Kalau ada kuliah, duduk dengar kuliah. Cuma saya nak sentuh sikit lah, biasanya malam nisfu Syaban, kita baca 3 kali Yasin. Lepas baca Yasin yang pertama, ataupun sebelum nak baca Yasin pertama, kita minta pada Allah, supaya dipanjangkan umur, kan? Ingat balik imbasan dulu-dululah, kenangan. Yasin kedua kita minta supaya murah rezeki. Ya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuanlah. Makhluk yang minta pada Allah panjang umur, siapa? Iblis. Takkanlah kita minta sebagaimana yang iblis minta. Iblis, syaitan ni minta pada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai ke hari kiamat. Kita pun minta banyak umur. Persoalan sama kita minta sebagaimana iblis minta. Macam tu juga makhluk yang paling murah rezeki atas dunia ni, siapa dia? Qarun. Diceritakan bagaimana kunci harta perbendaharaan Qarun sahaja, andai kata kalau dipikul oleh unta, sebanyak 7 ekor unta bawa anak kunci dia saja. Belum cerita lagi gudang dia, belum cerita lagi harta dia. Baru bawa anak kunci dia saja. Murah sungguh rezeki Qarun ni. Takkanlah kita minta sebagaimana yang Qarun minta. Biasa kita sebut, bila ada ulang tahun kelahiran seseorang, happy birthday lah. Happy birthday. Ya, selamat hari jadi. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Tak pasal-pasal kawan tu jadi iblis dan korun. Tuan-tuan, salah ke minta panjang umur? Tak salah. Minta panjang umur di dalam beribadat. Itu yang kita nak. Di dalam ketaatan kepada Allah. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Itu yang kita nak. Kita tak nak umur kita panjang, tapi amalan penuh dengan lalai, lara dan sebagainya. Maksiat dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita nak umur kita panjang, tapi diisikan dengan amalan ibadat. Itu yang kita nak. Dan apa guna umur panjang, tapi buat maksiat pada Allah. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az, umur dia tak panjang. Riwayat menceritakan Sa'ad bin Mu'az masuk Islam ketika mana umur dia 31 tahun. Dan meninggal dunia apabila berumur 37 tahun. Maknanya, kehidupan dia di dalam Islam hanya 6 tahun saja. Untuk makluman kita lah, Sa'ad bin Mu'az, seorang yang sangat hitam warna kulit dia. Dan dia apabila pergi minang anak dara orang, pinangan dia ditolak. Masuk minang, orang tolak pinangan dia. Kali ketiga masuk minang, dengar suara macam nak terima. Bila tengok tuan, hitam sangat, tak diterima. Menyebabkan dia pergi ke Madinah, jumpa dengan Nabi ni. Mengadu masalah dia. Ya Rasulullah, hina sangatkah aku ni? Menyebabkan semua pinangan aku ditolak. Kata Nabi, tidak. Allah muliakan kamu, wahai Sa'ad. Lalu Nabi beralih belakang, Nabi tanya sahabat-sahabat dia, ramai-ramai tu. Nabi kata, wahai sahabatku, kamu tahu tak di hujung Madinah? Ya. Ada sebuah rumah. Tinggal dalam rumah tu seorang bapa dengan seorang anak perempuan. Yang mana anak perempuan ini terkenal di Madinah sebagai seorang yang sangat cantik. Putih, melepak dan sebagainya. Kata sahabat, kami tahu rumah tu ya Rasulullah. Kalau macam tu kamu bawa Sa'ad ni pergi jumpa dengan bapa perempuan ni, bagi tahu supaya dikahwinkan anak perempuan yang paling cantik tu dengan Sa'ad ni. Sa'ad bila Nabi bagi jaminan macam tu, takkanlah tak boleh kahwin lagi. Sambil dalam perjalanan pergi rumah bakal bapa mertua, ya, muka pun tersengih, seronok nak kahwin. Ya. Sampai depan rumah kawan tu, ketuk pintu bagi salam pun semua. Ya, bapak kepada perempuan ni jemput ni atas. Kata pak cik ni, apa hajat kamu datang kemari? Kata sahabat, ya, sahabat Sa'ad ni yang mewakili Sa'ad ni, yang bawa pesanan Rasulullah ni. Kata dia, kami bawa pesanan Nabi. Kata pak cik ni, pesanan apa? Kata sahabat ni, Nabi minta pak cik kahwinkan anak pak cik yang cantik ni dengan sahabat saya Sa'ad bin Mu'az ni. Terkejut bapa perempuan ni. Duk tengok Sa'ad atas bawah. Betul kau nak kahwin dengan anak aku ni? Hitam. Kalau berjalan tengah malam nampak biji mata dengan gigi putih. Hitam sungguh. Tuan-tuan, kita belajar sirah bagaimana Bilal bin Rabah tu sangat hitam dah. Kan? Seorang hamba daripada Habsyi, Afrika, bibir tebal apa semua. Tapi kalau Bilal tu letak sebelah Sa'ad, putih Bilal lo. Hitam lagi Sa'ad ni. Nak gambar betapa hitam sungguh Sa'ad bin Mu'az ni. Lalu kata bapa perempuan ni, dia minta sekejap masa nak masuk dalam bilik. Sa'ad ingatkan dia masuk bilik tu nak bincang dengan anak perempuan ni jadi ke tidak. Rupa-rupanya buat keluar pedang. Bila Sa'ad tengok pak cik ni bawa pedang, dia pun lari turun rumah, larilah. Celapak larilah kita kata. Tiba-tiba anak perempuan dia keluar daripada bilik, tegur ayah dia. Kata anak perempuan dia, wahai ayah, sebab apa ayah tolak pinangan Sa'ad? Kata ayah dia, kamu nak kahwin ke dengan mamat hitam ni? Bukan hitam solid, hitam metalik. Kata anak perempuan dia, masalahnya bukan nak tak nak, ini arahan Nabi. Mungkin anak dia mengaji universiti kot, cerdik lah. ataupun anak dia ahli semua hidup. Cerdiklah sikit daripada puak-puak ni tak cerdik. Lalu terfikir, betul juga kata anak aku. Lalu ayah dia turun daripada rumah nak bagi tahu saat nak terimalah pinangan. Saat bila nampak pak cik ni duk kejar daripada belakang, lari laju dia lari. Sampai depan Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tak boleh kahwin juga. Tak lama kemudian sampailah ayah perempuan ni, ya Rasulullah, aku minta maaflah. Aku ingatkan saat ni melawak je. Biasalah alasan zaman Jepun. Rupa-rupa sungguh nak kahwin dengan anak saya. Tak apalah. Ringkas cerita, saya terima pinangan saat. Bila diterima pinangan ni, Nabi tanya Sa'ad, wahai Sa'ad, kamu nak kahwin ni, kamu ada duit ke? Kata Sa'ad, tak ada ya Rasulullah. Kahwin nak, duit tak ada. Macam anak kita lah. Ataupun kita muda-muda dulu ni. Kan? Kahwin nak, tapi duit tak ada. Tuan-tuan, hari ni kalau tidak ada 20 ribu, jangan mimpilah nak kahwin. Dengan hantarannya 7, 8 ribu, tu tak masuk di kos catering, sewa kemah dan sebagainya. Tak pi sampai 20 ribu. Kawan saya, orang Kelantan, lelaki lah. Dia nak kahwin dengan bakal isteri dia, orang Sarawak. Pak mertua, bakal pak mertua dia meletakkan hantaran sampai 15 ribu. Dia duk golek kepala, mana nak cari duit sampai 15 ribu. Padahal kawan tu baru kerja je. Baru habis mengaji, baru kerja. Minta kurang, dapatlah 10 ribu. Dia kata, di Sarawak biasa. Lepasan SPM tu 10 ribu tu biasa. Kalau lepasan ijazah pula 15 ribu tu standard lah. Padahal dia orang Kelantan. Kelantan ni 3-4 ribu tu boleh dah seorang bini. Kalau 10 ribu tu 3 orang boleh kahwin tu. Tapi nak punya fasal. Dia berkenalan dekat kolej apa semua, dekat universiti. Berkenan hang aku, kok mana sekalipun, nak kahwin juga. Nak abang kata kos tu tinggi sangat. Sebab tu kita pesan kat orang tua-tua, ataupun tuan-tuan yang ada anak dara, janganlah letak hantaran tinggi-tinggi sangat. Dia kata, ustaz, kalau tak letak hantaran tinggi, nanti orang kata, berapa hantarannya? 1,000. 1,000. Kalau 1,000 mesti ada cerita. Letak mahal 10,000 dikata nak jual anak. Ya, tu yang kita nak tak tahu nak cerita. Ya. Payah orang Melayu kita ni. Ya. Sebab tu kata Sa'ad tak ada duit. Tak apa. Kata Nabi, kamu minta dekat Abu Bakar 30 dinar. Minta dekat Umar 20 dinar, dekat Ali 10 dinar. Bila jumpa, bila Sa'ad pergi jumpa dengan Abu Bakar, Abu Bakar bagi 60 dinar. Kata Abu Bakar, 30 ni aku bagi dekat kamu. 30 lagi ni aku suka dalam banyak-banyak sahabat Nabi pilih aku untuk bagi sedekah dekat kamu. Tu yang kata Abu Bakar. Himpun adalah dekat 100 dinar. Biasalah bila ada duit dekat nak kahwin ni, belilah kelengkapan untuk berkahwin. Kan? Macam kita zaman sekarang ni, kalau nak kahwinnya beli katil. Asal beli katil ni nak kahwin lah tu. Tak apalah waktu bujang-bujang dulu tidur atas toto, atas kapet, tak apalah. Bila dah kahwin nak juga tidur atas katil. Jadi tengah duk shopping beli barang keperluan. Jadi saat gunakan duit tadi untuk beli kelengkapan berkahwin. Tengah duk shopping beli barang nak berkahwin, tiba-tiba terdengar panggilan jihad. Maka Sa'ad tukar plan. Daripada asalnya nak beli kelengkapan berkahwin, beli kelengkapan untuk berperang. Dia belilah baju besi apa semua, pedang, kuda. Dia pakai baju besi tu tutup habis ke semua tubuh badan dia. Hanya menampakkan biji matanya sahaja. Duduk paling soft depan, duduk pula sebelah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, aku tak kenal siapa dia duduk sebelah aku ni. Tutup habis, semua nampak biji mata je. Lalu dalam peperangan tersebut, bagaimana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid. Tak kala mana dia terjatuh daripada kuda tunggangannya, baju besi yang dipakai oleh Sa'ad tersingsing naik. Bila sahabat-sahabat daripada jauh tengok sahaja warna kulit yang begitu hitam, maka terpacul daripada mulut sahabat Allah Sa'ad. Mereka tak sangka kata Sa'ad turut serta dalam peperangan. Mereka ingatkan Sa'ad duduk tengah ambil cuti perang ke, kerana nak kahwin. Macam kita lah. Ya. Kalau nak kahwin tu ambil cuti, apply cuti sebulan. Ya. Majikan bagi 2 minggu tak cukup katanya, kena 2 sebulan. Ya. Kata Nabi, bila mana Sa'ad gugur syahid, bergegar arsy Allah, menangis seluruh malaikat di langit dan di bumi di atas kematiannya. Tentu atas dunia orang tak kenal pun siapa dia Sa'ad bin Mu'az. Kalau nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Osman, Ali, Umar, sahabat-sahabat yang mempunyai nama besar dalam pandangan masyarakat kita. Tapi Sa'ad bin Mu'az walaupun tidak dikenali di atas bumi, tetapi dia sangat dikenali oleh penduduk langit. Apa yang saya nak sebutkan tadi adalah walaupun umurnya tak panjang, tapi amalan yang diisinya, satu amalan yang dipandang tinggi oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok ulama-ulama dulu yang mengarang kitab, antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim pun semua, sampai ke hari ni kita gunakan kitab dia. Walaupun dia dah mati, tapi amalan pahala tu sentiasa sampai kepadanya. Yang kedua, kita minta murah rezeki. Tak salah kita minta murah rezeki, tetapi biarlah di dalam keberkatan. Itu yang kita nak. Sebagaimana kita ungkapkan di dalam doa kunut pagi-pagi subuh, wabarikli fima a'tai, dan berkatilah kepada kami apa juga yang kau berikan kepada kami. Minta Allah berkat, apa juga yang Allah bagi kepada kita, minta keberkatan. Itu yang kita nak. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, tolong lazimi apa juga rezeki yang Allah bagi kepada kita. Yang pertama sekali kena sebut rezeki Allah. Ya. Boleh beli rumah, alhamdulillah rezeki Allah. Boleh pakai kereta mewah sikit, alhamdulillah rezeki Allah. Boleh pakai motor baru, alhamdulillah rezeki Allah. Boleh tukar gelang kepada lebih besar sikit, alhamdulillah rezeki Allah. Boleh menikah seorang lagi, alhamdulillah rezeki Allah. Hak pertama tu kena sebut rezeki Allah. Lain daripada tu, dia akan datanglah sebab musabab tu. Ni kadang-kadang tak sebut rezeki Allah. Ni kadang-kadang dia kata, ni duit pencen lah ni. Ha, ni duit KWSP lah ni. Ya. Duit KWSP, duit pencen tu sebab dia. Andai kata kalau Allah tak mentakdirkan rezeki kita, kita tak merasa duit pencen, duit KWSP apa semua tu. Yang penting sebut rezeki Allah. Ya. Itu yang kita nak. Dan tak salah kita minta kemurahan rezeki, tetapi mintalah di dalam keberkatan. Itu yang kita nak. Tuan-tuan, orang kaya, orang Melayu kaya kita ramai. Di Kuala Lumpur ni ramai. Dan kita, andai kata kalau Allah bagi kita kemurahan rezeki, nak pakai kereta hak hebat-hebat sikit, tak ada masalah. Kan, koklah nak pakai kereta mewah. Kalau mampu, silakan. Kan, sebab bagaimana pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi menaiki kenderaan yang paling canggih, paling mewah, iaitu buruk. Nak menunjukkan orang Islam hari ini, kalau dia berkemampuan nak pakai kereta yang mewah, yang hebat, silakan. Cuma mentaliti orang Melayu kita, bila sebut ustaz, tak boleh pakai kereta mewah-mewah. Bila sebut ustaz, duk nampak Datsun 120Y, itu ustaz lah tu. Bila sebut ustaz, KE20, ustaz lah tu. Kalau ustaz tu pakai BMW ke, Mercedes ke, dia kata ustaz ni cinta dunia ni. Cinta dunia apa kalau dia mampu pakai, silakan. Setidak-tidaknya, dia pakai kereta mewah, kereta yang hebat, dia bawa datang tempat ceramah, kuliah dia, surau masjid. Kan? Itu. Jadi tak salah minta murah rezeki, tapi nak keberkatan. Ya. Kita orang Melayu, kita tuan-tuan sekalian, orang Islam kita lah khususnya. Bila kaya, dia tak tolong Islam, dia tak bantu Islam. Tu yang masalahnya. Berbeza dengan orang-orang Kristian. Bila puak-puak ni kaya, mereka bantu gereja mereka. Sebab tu gereja ni banyak duit. Sebab disupport, disokong oleh orang-orang Kristian je. Orang yang menganut agama Kristian. Kita orang Islam. Kadang-kadang ustaz tu nak buat mahat tahfiz, nak buka pondok, pergilah ceramah minta sambil kutip derma. Derma. Kan? Andai kata kalau ada orang kaya, bagi zakat sejuta kat ustaz tu. Nah, ustaz ambil sejuta ni zakat saya, buka pondok, buka mahat tahfiz. Senang. Tak gaduh ustaz tu nak minta, setiap kali ceramah, nak minta derma. Setiap kali ceramah, nak minta derma. Orang pun menyampah. Tapi dah nak buat macam mana? Kan? Terpaksa minta juga. Sebab orang kaya, dia duit dia banyak dihabis benda-benda hak tak sepatutnya. Bila kaya, nampak apa? Padang golf. Sekali main golf tu berpuluh-puluh ribu. Tua-tua pun main golf. Sebab orang Melayu kita ni, kalau tua, kalau tak main golf, kira macam tak kaya, nak kena main golf juga. Permainan orang-orang kaya. Tua-tua pun dia heret kayu golf. Saya tak kata main golf tu salah, tidak. Tapi mana keutamaan kamu tu? Surau kamu perlukan duit, masjid perlukan duit, orang susah banyak apa semua. Selesai yang tu dulu, ada lebihan lagi, ha, tak apalah main golf apa semua. Kan? Bila kaya nampak kolam renang, nampak hotel 5 bintang, kan? Duk beli benda-benda antik, sebab tu orang kaya ni tu sekalian, dia buat apa pun tak kata dekat dia. Dia beli kereta baru. Orang kaya bolehlah beli kereta baru. Dia beli kereta buruk. Orang puji dia. Oh, dia ni peminat barang antik. Cuba kita hak tak kaya ni beli kereta baru. Beli hutang ke, beli cash, aku boleh beli. Ya, orang kata, beli kereta buruk, kita beli kereta buruk. Kereta buruk bolehlah beli. Salah, skop mana pun salah kita hak tak kaya ni. Orang kaya dia buat apa pun, semua kena. Jadi tak salah nak minta kekayaan. Ya. Tuan-tuan, kita nak buat ibadat, nak sedekah, nak wakaf, nak infak pun perlukan kepada kekayaan. Nak buat haji pun perlu kepada harta. Tak salah harta. Cuma kita kena ingat, Islam bagi peringatan kepada kita, harta kita, kenderaan kita tak boleh bawa mati. Kan? Kemana, ke arah mana kita gunakan duit ringgit kita, ke arah mana kita gunakan harta kita. Di jalan Allah atau sebaliknya. Ya. Sebab harta kita pasti ditinggalkan. Senang faham macam inilah. Kereta bawa mayat ada. Mayat bawa kereta tak ada. Ha, faham hak tu pun jadilah. Ya. Itu yang kedua, minta murah rezeki dalam keberkatan. Yang ketiga, kita minta pada Allah supaya dimatikan kita ni dalam keadaan Islam dan beriman kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan hal keadaan kamu menyerah diri kepada Allah dalam keadaan Islam. Tuan-tuan, kita ingat mati pun mati, tak ingat mati pun mati. Kan? Kita bersedia untuk mati pun mati, kita tak bersedia untuk mati pun tetap mati. Sebab tu kita ni diminta oleh agama senantiasa untuk ingat pada mati. Tujuan ingat mati ni bukanlah menyebabkan kita jadi mundur sebagainya, tidak. Tujuan disuruh agama untuk kita ingat pada mati supaya kita tak berani nak buat maksiat. Takut-takut tengah buat maksiat tu Allah cabut nyawa kita. Na'uzubillah. Kan? Itu tujuan yang suruh kita ingat pada mati tu. Kan? Senantiasa menambahkan ketaatan. Dan mati ni, jangan kita ingat tua baru mati, tidak. Supaya yang muda bersedia. Yang duk merempit mati di jalan yang lurus tu semua anak-anak muda tu. Kan? Tak pernah lagi lah polis buat roadblock, tahan, minta kad pengenalan, tengok, cek-cek tengok, IC umur 70 tahun. Merempit ada. Tak ada. Yang ada 17, 27. Kan? Mati di jalan yang lurus. Mau tak lurus sebab tak ada brek. Kan? Naik motor siang buka lampu, malam tutup lampu. Tak gila? Nak bagi tahu mati ni tak semestinya tua. Supaya yang muda pun kena bersedia. Begitu juga tak semestinya mati ni. Orang yang sakit, orang yang sehat kena bersedia. Berapa ramai orang yang sakit terlantar di hospital tak mati. Kawan dia yang ziarah tu pula yang mati. Keluar daripada hospital selepas ziarah kawan dia, tiba-tiba kena langgar dengan lori balak. Mati di tempat kejadian. Ya. Itu. maknanya kematian boleh datang menjemput kita bila-bila masa. Sebab tu kalau orang panggil kita tua, pakcik, jangan marah. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia tu sebaya dengan bapak saya, tapi dia bahasakan diri dia abang. Ya Allah, kita nak panggil dia abang pun, ya Allah, tak kena gaya hang. Kan? Mak, dia tu sama umur dengan mak kita. Nak panggil dia kakak. Sebab dia bahasa diri dia kakak. Ya. Dia tak reti tak bahasa makcik, pakcik tak reti. Nampak macam tua. Bila orang panggil dia tua, marah. Jangan panggil aku tua. Panggil orang lama tak apa. Ha. Ini jenis tak ingat mati ni. Ya. Kita tak nak jadi macam itulah. Ya, itu. Itulah apa yang saya nak sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar. Sekadar itu dulu, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين متى ما فيك تكسب حسوا بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله